Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، وقد قال في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hadirin dimuliakan Allah SWT, sudah menjadi takdir Allah, ketentuan Allah, bahwa dunia ini adalah tempat perjuangan. Dunia ini bukanlah tempat bersenang-senang. Dunia ini adalah tempat perjuangan, tempat pengorbanan, tempat usaha. Dan di dunia ini ada dua usaha yang pokok, walaupun kelihatannya usaha itu macam-macam, hakikatnya usaha manusia itu cuma dua usaha saja. Yang pertama kali adalah usahanya para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, yaitu usaha mengajak manusia untuk mengenal Allah, taat kepada Allah, bangun akhirat. Yang kedua adalah usaha yang bertentangan dengan usahanya para nabi, para rasul, yaitu usahanya iblis dan pengikut-pengikutnya sampai kiamat. Usaha mengajak manusia itu lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, lupa akhirat. Mulai zaman dulu, zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, ya manusia itu dua golongan itu saja. Golongan yang mengikuti jejak para nabi, pikirnya bangun akhirat, pikirnya cari kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dengan cara mengenal Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ada usahanya iblis dan pengikut-pengikutnya sampai kiamat. Ajaannya satu aja, ngajak lupa kepada Allah, ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, lupa kepada negeri akhirat. Dan manusia ini gak bisa lepas dari dua usaha ini. Kalau mereka tidak mau berpihak kepada para nabi, para rasul, ya langsung digeret sama wadiyobalani iblis. Gak bisa tidak, ya mesti begitu itu. Maka kita setiap sholat doa kepada Allah agar kita ini bisa berjalan di jalannya para nabi dan pengikut-pengikutnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan sampai kita mengikuti jalan lain. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, jalannya orang-orang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang tidak mengikuti yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Di dunia cuma ada dua usaha, nanti di akhirat pun cuma ada dua tempat. Pengikut para nabi di surga Allah, yang tidak ikut di neraka Allah. Surga dijanjikan oleh Allah akan penuh, dan neraka juga akan kebak. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Neraka ya kebak, surga ya kebak. Manusia selamanya terus begitu sampai hari kiamat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan kita untuk bergerak beberapa langkah di jalannya para nabi. Alhamdulillah. Disyukuri ini. Walaupun kita ini miskin, walaupun kita melarat, enggak punya jabatan, enggak punya apa-apa, kalau kita ini berjalan di jalannya para nabi, di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini gembira, syukur, karena ini perjalanan menuju surga. Tetapi walaupun kaya raya, sehat, segar bugar, jadi raja, kalau berjalan menuju neraka, apa gunanya? Orang itu kalau berjalan itu dilihat mau kemana ini? Jangan dilihat berjalannya itu, kelihatannya kok enak jalannya, jalan tol enak. Di depan jurang itu bahaya. Tapi walaupun ini jalan becek berduri, kalau ini menuju taman-taman yang indah, nah inilah pantas disyukuri. Begitulah kehidupan kita ini. Tapi setan tuh menipu kita selantiasa. Sing penting saiki, yang penting sekarang. Mau ke neraka itu kan nanti. Memang nanti. Tapi kalau orang sudah berjalan menuju neraka, cepat atau lambat akan sampai juga. Surga nanti, iya. Tapi kalau kita berjalan menuju surga, cepat atau lambat akan sampai juga. Usaha-usaha dunia ini juga, semuanya kan, kita tidak mendapatkan hasil itu kontan. Petani menanam padi, apa langsung dapat hasil? Enggak. Tapi dia sudah gembira. Saya punya sawah 10 hektar, tanam padi. Pikirannya pasti nanti saya panen. Kata siapa? Sudah banyak orang yang kasih tahu sama saya. Pokoknya nanti 4 bulan lagi panen. Iya, kata orang. Mungkin juga dimakan mereng. Mungkin juga kekeringan. Mungkin juga tidak panen. Dan banyak sekali juga yang tidak panen. Tapi kita ini dengan kata-kata orang itu sudah percaya betul. Begitu juga amal agama. Kalaupun amal agama ini hasilnya nanti, kita mesti harus bergembira, bersemangat, senang. Karena hasilnya itu yang cerita bukan orang. Yang cerita itu Allah yang menciptakan orang. melalui para nabi, para rasul, yang terakhir Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegawai negeri ke kantor langsung dapat gaji? Tidak. Cuman dapat janji tok. Nanti tanggal 5 3 juta, Kang. Yakin? Insyaallah. Nah, hatinya sudah berbunga-bunga. Tanggal 5 3 juta, tanggal 5 3 juta. Itu padahal cuma janji kantor aja sebetulnya. Enggak dapat apa-apa, tiba-tiba kerja capek enggak dapat apa-apa. Ternyata sebelum tanggal 5 dipecat, enggak jadi dapat gaji. Ternyata sebelum tanggal 5 kantornya bangkrut, enggak jadi dapat gaji. Ternyata setelah dapat gaji, duitnya ceblok, hilang, enggak dapat gaji. Ternyata setelah dapat gaji, uangnya dikasihkan istrinya, istrinya minggat, enggak ada gunanya. Ternyata setelah dapat uang dikasihkan anaknya, anaknya beli sepeda motor, nabrak, akhirnya menyesal dapat gaji. Tapi karena janji-janji orang ini kita percaya betul. Nah, ini agama ini bukan janjinya orang. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini mengamalkan agama terus gembira. Dengan syukur, senang, jangan toleh-toleh kayak manuk nom. Amal agama kok englek-englek. Suruh dengarkan bayan, lihat usuk, lihat tembok. Loh, kamu itu loh, manusia apa kamu itu? Uang apa manusia? Kula niku wong, oh iya, wong sing lamun. Jadi agama itu jangan begitu semuanya, kan. Kerjakan dengan penuh gembira, penuh syukur, penuh semangat. Karena ini janji dari Allah, kita akan dapat keberuntungan di akhirat. Bukan hanya akhirat saja. Kalau orang amal agama sungguh-sungguh, di dunia pun dia akan mendapatkan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang dia tidak kira-kira. Sebaliknya, kalau orang tidak amal agama, kata Allah, bukan kata orang, diprogramkan masuk neraka, dan di dunia akan mendapatkan kesusahan-kesusahan yang dia tidak kira-kira. Dikira barang itu mengembirakan, tahu-tahu menyusahkan. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Di orang itu kalau sudah tidak amal agama, Allah akan jadikan anaknya menyusahkan dia, hartanya menyusahkan dia. Sebagaimana kata-kata para ulama, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa aktsaru ma yajni alaihi istihaduhu. Kalau Allah sudah tidak menolong seseorang, maka dia akan susah celaka sebab usahanya sendiri. Menderita sebab usahanya sendiri, menderita sebab hartanya, menderita sebab anaknya, menderita sebab istrinya, menderita sebab jabatannya. Kalau dia sehat, menderita sebab kesehatannya. Kalau dia sakit, menderita karena sakitnya. Kalau dia kaya, akan menderita sebab kekayaannya. Kalau dia miskin, ciloko sebab miskinnya. Ini kalau orang tidak amal agama, Allah jadikan yang manfaat-manfaat, akhirnya menyusahkan dia sendiri. Puncaknya masuk neraka. Tapi kalau orang itu amal agama, walaupun awal-awalnya susah, Allah janji, akhirnya akan datang jalan keluar, akan datang kemudahan, akan datang kebaikan-kebaikan di dunia ini, sebelum akhirat yang sempurna di surga Allah SWT. Jangan kita ada paham bahwa agama itu hanya untuk akhirat. Enggak, untuk akhirat, untuk dunia juga. agama itu dari Allah, penguasa dunia, penguasa akhirat, maka barokahnya agama itu di dunia juga di akhirat. Agama itu dari Allah yang menciptakan seluruh bumi, maka barokahnya agama itu akan datang ke seluruh bumi, di mana saja kamu berada. Seperti Makkah Mukarromah, kering keruntang, enggak ada orang, enggak ada air. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk datang ke sana. Tahu-tahu bumi yang tidak ada air, keluar air zam-zam. Tempat yang sepi, tahu-tahu dari ramai seluruh dunia datang. Jadi semulaikan Allah SWT, kalau kita ini amal agama, dah cepat atau lambat, nanti pasti, pasti ini akan datang kebaikan-kebaikan. Kalau kita tidak amal agama, cepat atau lambat, pasti akan datang malapetaka-malapetaka. Maka ada orang datang ke Syekh Abdul Wahab di Rewin, di Pakistan. Syekh, anak saya ini 5, yang 4 sudah punya pekerjaan semua. Yang 1 ini cuma ngaji aja, Syekh. Saya risau mengenai yang 1 ini. Kamu itu bodoh, katanya. Yang ngaji saja amal agama itu sudah dijamin oleh Allah. Kenapa kamu sedih? Yang 4 yang enggak amal agama itulah yang kamu harus sedih. Kok kualik utakmu? Utakmu yang kualik. Maka Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz ini seorang khalifah ulama besar tahun 100 Hijrah, ketika beliau mau wafat, karena hartanya itu sudah beliau korbankan sehingga walaupun beliau ini khalifah presiden enggak punya apa-apa, bajunya bertambal-tambal, anaknya juga begitu. Di zaman dulu itu kalau orang jadi pejabat itu paling susah itu. Kayak Sayyidina Umar itu, kami bajunya bertambal-tambal karena enggak sempat ngurus perdagangan, sibuk ngurus umat. Ketika beliau mau wafat, anak-anaknya di sekitarnya masih kecil-kecil. Pakaiannya tambal-tambal, sangat sederhana. Maka salah satu family dari Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz ini datang, "Ya Amirul Mukminin, anak-anak kamu keadaannya seperti ini, sedang gak punya apa-apa. Ini saya punya harta halal 100%. Ini harta dari warisan. Kalau kamu tidak percaya dengan kerja saya, mungkin kamu kira kerja saya kurang bersih. Ini bukan dari kerja saya, ini warisan dari mbah saya. Halal 100%. Maunya kamu apa? Ini harta ini saya berikan kepada kamu, ya Amirul Mukminin. Eh, enggak usah. Saya sudah mau mati, kamu kasih harta untuk apa? Loh, kalau kamu tidak mau ya untuk anak-anak kamu. Enggak usah. Anak saya itu ada 2 kemungkinan, kata Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz. Kalau anak saya itu soleh, sudah dijamin oleh Allah. Wallahu yataballa salihin. Allah akan ngurus sehingga jadi sukses, jadi baik anak-anak saya itu. Nah, kalau anak saya itu beling, untuk apa memberi bekal orang beling, nanti saya malah dapat dosanya. Dosa. Ini Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz, akhirnya beliau wafat. Anaknya enggak punya apa-apa, enggak punya warisan, hartanya enggak ada. Tapi yang aneh semulaikan, tidak lama setelah itu anaknya jadi orang-orang kaya, jadi dermawan-dermawan. Satu hari itu kadang-kadang beliau sedekah itu 100 unta, 100 kuda. Padahal beliau enggak terima warisan. Maka kalau kita ini ingin anak-anak kita ini berjaya, beruntung, usaha anak-anak kita jadi orang soleh. Sebelum itu kita sendiri, kita jadikan diri kita ini dengan mohon pertolongan kepada Allah untuk jadi orang soleh. Karena diceritakan dalam surat Kahfi, ada dua anak yatim. Masya Allah, ini Allah mengirim Nabi Musa, mengirim Nabi Khadir untuk menjaga hartanya anak yatim ini. Bukan sembarangan yang dikirim, bukan tentara, bukan polisi, ya, bukan pendekar, yang dikirim itu dua nabi. Untuk apa? Menjaga hartanya anak yatim ini. Kenapa? Wa kana abuhuma shaliha. Karena ayahnya itu orang soleh. Karena ayahnya orang soleh, akhirnya hartanya dijaga oleh Allah. Kalau hartanya dijaga oleh Allah dan yang jaga itu nabi, masa orangnya tidak dijaga? Maka kita pamit sama anak-anak kita, nak. Saya mau keluar 4 bulan, nak. Ya, untuk apa 4 bulan, Pak? Saya mau tobat, mau belajar amal sunnah biar jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, nanti saya mati, kamu akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau ayah ini begini terus, setiap hari cuma nonton TV, doblok begini ini, menghabiskan gudang garam sama kopi, dalai-dal seperti ini, nanti kalau ayah mati itu kamu akan menderita, nak. Maka kamu ikhlaskan, saya keluar 4 bulan. Oh, nggih, monggo. Kita ngomong begitu insya Allah mereka, ya. Jadi sumalaikan Allah SWT, tanamkan dalam hati, kalau kita taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, berjalan di jalan diri dari Allah, pasti akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita berjalan di jalan yang lain, pasti, pasti kita akan menyesal. Maka Fir'aun sumalaikan ingin kesuksesan, tidak dengan jalan agama. Dia bangun istana-istana, dia bangun pemerintahan, dia bangun militer, dia bangun pokoknya segalanya. Dan dia orangnya bagus dari segi politik, bagus semuanya kan. Fir'aun itu dari segi politik bagus. Dia membuat saluran-saluran air kemana-mana, seluruh Mesir, jalan semua. Menteri ekonominya datang kepada Fir'aun. Fir'aun, dawa. Ini saluran-saluran air, irigasi-irigasi sudah berjalan di seluruh negeri. Bagus. Terus, saya usul supaya seluruh rakyat yang menggunakan irigasi ini ditarik pajak untuk perbendaharaan negara. Kata Fir'aun, tidak, saya ini kan Tuhan, masa Tuhan minta, katanya Fir'aun, wajib dia. Walaupun dia ini sudah Masya Allah pimpinan kafirnya kafir itu, tapi itu bagus kalau ngatur negara. Rakyat kaya, biar kaya, diambil sendiri, saya ini Tuhan, gak minta. Apa ada itu raja kayak begitu sekarang? Dia sibuk bangun kerajaan, bangun militer, bangun ekonomi, sibuk terus. Tapi dia menentang agama. Nabi Musa melihat keadaan seperti itu, apa yang beliau buat? Beliau tidak ganti bangun ini bangun itu, enggak. Beliau membangun amalan, bangun iman. Diajak umat ini untuk ingat kepada Allah, taluk kepada Allah, bergantung kepada Allah, taat kepada Allah. Itu siang malam kerjanya, kerja dakwah. Fir'aun terus bangun, Nabi Musa juga terus bangun, tapi lain-lain bangunannya. Dia bangun istana, dia bangun benteng, dia bangun ini. Bangunannya Fir'aun dulu sampai sekarang masih ada. di Mesir sana, di tempat namanya Luxor. Itu ada pertamanan-pertamanan Fir'aun. Indah sekali tempat pemandiannya Fir'aun. Masih ada sampai sekarang. Dia membangun benda-benda. Nabi Musa membangun iman, membangun amal. Terus siang malam membangun iman, bangun amal. Pada puncaknya kita semua sudah tahu, yang bangun iman, bangun amal ini sukses. Yang bangun-bangun yang lain akhirnya hancur semuanya. Di dunia ini, bukan di akhirat. Maka semuanya ta'ala, kalau kita membaca Al-Quran seperti itu, semestinya kita sadar sekarang umat ini arahnya itu bangun materi saja, bangun benda-benda. Iman tidak dibangun, amal tidak dibangun. Nah ini bahaya semuanya kan. Walaupun jalan-jalan jadi baik, gedung-gedung jadi baik, pakaian-pakaian jadi baik, tapi kalau hubungan dengan Allah tidak baik, satu saat menyesal semua. Bukan berarti membangun materi tidak boleh. Boleh, tapi itu nomor belakang. Yang pertama kali membangun hubungan dengan Allah, bangun amal. Insyaallah malaikat. Nah, bangun amal itu bagaimana? Dimulainya adalah dengan usaha dakwah. Sudah menjadi sunnatullah, tertib Allah, kita baca dalam Quran mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kalau Allah mengendaki kebaikan untuk satu bangsa, kalau Allah mengendaki kebaikan untuk satu kaum, kalau Allah mengendaki kebaikan untuk satu kampung, maka Allah kirim Nabi dan Rasul yang kerjanya dakwah. Allah tidak mengirim pendekar-pendekar, Allah tidak mengirim ekonom-ekonom, Allah tidak mengirim macam-macam, tapi mengirim Nabi dan Rasul kerjanya dakwah. Bekerja dakwah terus menerus, orang-orang akhirnya mengenal Allah, taat kepada Allah, datang barokah-barokah. Tertibnya begitu itu. Kalau Allah mau mendatangkan barokah ini bukan langsung di dunia ini. Kalau Allah akan mendatangkan kemenangan kepada umat ini bukan langsung. Dikirim dai dulu. Nanti kalau sudah dakwah-dakwah sampai ke tingkatan yang Allah kehendaki, berapa tahun? Wah, rahasia Allah. Kalau Nabi Nuh 1000 tahun, 950 tahun. Kalau Nabi Musa 40 tahun. Beda-beda. Nabi kita 23 tahun. Kalau kita enggak tahu. Itu rahasia Allah. Yang penting terus saja dakwah. Nanti kalau dakwah terus, enggak usah peduli orang mau, orang tidak mau, terus saja. Enggak apa-apa dakwah itu, orang enggak mau itu enggak apa-apa. Asalkan kamu terus dakwah. Kayak Nabi Nuh, dakwah orang enggak mau, terus saja dakwah aja. Lama-lama datang pertolongan Allah. Jadi dakwah itu bukan supaya orang mau, itu nomor dua, orang mau atau tidak mau itu. Dakwah itu pertama kali supaya Allah itu menolong kita. Ini pertama kali itu. Supaya Allah ridha kepada kita. Orang mau tidak mau itu terserah Allah. Kalau Allah membuat mau mudah saja. Kalau Allah membuat tidak mau ya mudah saja bagi Allah. Jadi dakwah itu pertama kali untuk diri kita, supaya Allah ridha kepada kita dengan kita mengikuti Rasulullah SAW. Supaya dalam hati kita timbul rasa sayang kepada umat. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Adapun orang mau tidak mau itu belakang, enggak penting sangat tidak. Ada nabi tidak dapat orang, ada nabi umatnya banyak, tidak ada nabi yang disalahkan oleh Allah gara-gara umatnya sedikit. Tapi ada nabi ditegur oleh Allah gara-gara sumpek berhenti dakwah sebentar gitu dok. Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Dakwah enggak ada yang gubris, saya sumpek pada mughadiban. Beliau marah, angel tenan to wong kene iki. Dijak omong antuk iki jenenge mung opo to iki jenenge. Kira-kira ini cara Jawane ngoten niku. Tapi teng Quran niku mboten ngoten niku, teng Quran fadza mughadiban Nabi Yunus ini sudah betul-betul sumpek ini. Kaumnya itu didakwai malah marah. Akhirnya Nabi Nuh, Nabi Yunus sendiri juga sumpek. Jadi sama-sama marahnya. Akhirnya Nabi Yunus didakwai angel wong iki atos wis tengale naik kapal beliau. Allah tegur. Oh, ndak boleh begitu itu. Kalau kamu pindah belum dapat izin dari saya gimana? Ya. Nabi Yunus ditegur. Tapi Nabi Yunus ini paham ditegur langsung kembali kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Ya Allah, tidak ada yang berkuasa selain Engkau, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin, sungguh saya ini termasuk golongan orang yang zalim. Ya, Nabi Yunus itu zalim apa sebetulnya? Tapi saking bersihnya, saking sucinya Nabi Yunus itu meninggalkan dakwah sebentar, dan itu sebetulnya beliau tidak salah, memang orangnya sudah enggak ada yang mau, lurus gimana? Ya. Ditegur oleh Allah, beliau merasa berbuat salah. Ketika beliau menghadap kepada Allah, pasrah kepada Allah, muji-muji Allah, merasa beliau salah, farsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun famanu bi famatta'nahum ila hin. Akhirnya beliau kembali, dah dakwah lagi. Ajib tuh malaikat Allah Ta'ala. Yang kedua ini lain ini. Padahal orangnya itu-itu juga. Dulu itu susah, sulit, menentang semua. Ini yang kedua ini enggak. Setelah Nabi Yunus ini kembali itu, tiba-tiba 100 ribu orang masuk Islam semua. Jadi maka kalau dakwah kita ini ditolak, jangan kemudian buruk sangka. Ini orang sini ini memang lahan kering, sulit, ngantuan, tidak bisa diajak mikir agama, mikir duit saja. Orang begini kalau belum ke neraka nggak akan sadar. Dah, terus jangan begitu. Saya tidak mau lagi menginjakkan kaki di kampung ini. Ini kampung setan. Kita Jawa tidak boleh begitu. Kita ikuti Nabi Yunus. Kalau ditentang, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Yang disalahkan diri sendiri. Balik lagi, dakwah lagi. Tiba-tiba yang asalnya tidak mau jadi mau. Dengan kehendak Allah, dimaukan oleh Allah. Dia saya ajak keluar 4 bulan tidak mau, bukan tidak mau, tidak dimaukan oleh Allah. Kita banyak doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Kita datangi lagi, ternyata enggak mau lagi. Doa lagi, kita datang lagi, doa lagi, kita datangi lagi, doa lagi, kita datangi lagi, sampai tiada lagi, entah kita yang mati, entah dia yang mati duluan. Insyaallah, malaikat. Nah, itu baru kita dakwah mengikuti jejak para nabi begitu. Kalau dakwah baru ada orang cemberut sedikit, merengut sedikit, sudah kapok. Nah, ini dakwah mengikuti nafsu namanya, malaikat. Dakwah itu terus istiqomah. Orang nentang, orang tidak nentang, itu Allah yang bikin. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki sekelip mata orang jadi wali semua juga mudah saja bagi Allah. Tapi memang Allah menguji kita. Allah SWT ingin memberikan pahala yang besar kepada kita dengan kita sedikit menderita untuk perjuangan ini. Insyaallah malaikat. Assalamualaikum. Kepala diangkat. Kepala diangkat. Disunahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengendaki kebaikan untuk satu kaum, untuk Allah mengendaki kebaikan untuk satu bangsa, Allah mengendaki kebaikan untuk satu kampung, pertama kali Allah mengirim Nabi dan Rasul. Setelah Nabi dan Rasul tidak ada, tutup dengan diutusnya yang mulia baginda Muhammad dan Rasulullah SAW. Kalau Allah mengendaki kebaikan untuk seseorang itu, Allah bangkitkan dai-dai. Dan Allah berjanji akan senantiasa ada itu dai-dai sampai kiamat. La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti wa'dullah. Akan senantiasa ada orang yang berpegang teguh dengan agama, tidak peduli dengan siapa, itu akan ada terus sampai hari kiamat. Siapa mereka itu terserah Allah. Semoga kita termasuk. Jadi jangan kita kira dakwah itu hidupnya sebab kita. Tidak. Kalau kita enggak mau, Allah akan bangkitkan orang lain. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu afdalakum. Allah berfirman kepada orang-orang Arab, kalau kamu tidak mau, Allah akan bangkitkan orang-orang lain yang tidak seperti kamu. Maka orang-orang Arab melihat firman Allah ini ketakutan. Mereka bangkit, bergerak ke seluruh dunia. 50 tahun saja hampir seluruh dunia sudah kemasukan Islam semua. Kemudian lama-lama loyo. Orang Arab itu loyo, sibuk cari duit, sibuk bertengkar dengan yang lain. Maka sumlaikan ta'ala yastabdil qawman ghairakum, Allah bangkitkan bangsa yang lain. Bangsa Turki. Oh, Turki semangat itu. Orang Turki itu menyebarkan agama kemana-mana. Termasuk ceritanya yang ngirim pertama kali dai ke tanah Jawa ini, itu orang Turki, Syekh Subakir Sokonegoro Ngerum. Itu cerita babat Jawa itu. Ada orang namanya Syekh Subakir dari Ngerum. Ngerum itu mana? Turki sana. Orang Turki giat dakwah waktu itu seluruh dunia. Kemudian orang Turki lama-lama loyo, loyo, loyo, loyo. Allah bangkitkan orang India, Pakistan, Bangladesh, gerak sekarang seluruh dunia. Terus sekarang giliran kita. Mau loyo? Kalau kita loyo nanti Allah bangkitkan orang lain. Naudzubillah. Mak kita pegang kerja ini sampai mati kita. Insyaallah malaikat. Dan kata kita wasiatkan kepada teman-teman kita, anak cucu kita agar meneruskan kerja ini sampai kiamat. Jangan sampai kita diganti oleh Allah dengan orang lain. Bolone Gusti Allah akeh. Makhluk pirang-pirang. Kalau kita enggak hati-hati bisa Allah ganti orang lain. Dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini perkara besar, mulaikan. Dengan dakwah, mulaikan, maka iman kita ini akan lurus. Ini pertama kali manfaatnya dakwah itu. Dengan dakwah iman akan lurus, pemahaman kita akan benar. Iman lurus itu bagaimana? Maksudnya iman lurus itu gimana? Pikirannya itu benar itu iman lurus itu maksudnya. Pahamannya kepahamannya benar bahwa yang berkuasa di alam semesta ini Allah. Itu namanya iman. Kalau orang punya kepahaman bahwa yang berkuasa manusia, bukan yang menciptakan manusia, itu orang keliru, orang bodoh. Bukan hanya orang kafir, orang keliru, orang bodoh. Yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Ini barokahnya dakwah, iman kita jadi lurus. Dengan barokahnya dakwah itu mulai kan, kemudian kita ini akan bisa amal agama dengan mudah. Yaudah, itu sudah sunnatullah. Orang itu kalau mau dakwah terus dengan ikhlas, dia sendiri itu amalannya jadi meningkat. Ini anak-anak SMP, SMA, ya, yang tidak pernah tahu namanya kopiah, diajak keluar 3 hari, langsung ganti kopiah putih lagi. Ya. Namanya melihat masjid itu dia itu sudah tidak tertarik. Sekarang duduk di masjid aja, barokahnya keluar 3 hari. Gak ada apa yang 3 hari ini. Disihir apa dengan 3 hari ini? Ini bukan disihir. Sudah sunnatullah kalau orang itu dakwah, ngajak-ngajak orang kepada kebaikan, dia sendiri akan mudah jadi baik. Maka ini mau Ramadan, anak-anak kita itu, SMA itu, keluarkan 3 hari, 10 hari. Insyaallah malaikat. Nanti hati jadi lembut malaikat. Asalkan tertib. Tapi kalau keluar tidak tertib ya nanti apa saja itu kalau tidak tertib hasilnya tidak baik. Kita masak kalau tertib ya enak. Tapi kalau tidak tertib ya kating klenis malah membuat perut sakit. Ini nanti Ramadan malaikat, insyaallah akan banyak anak-anak sekolah itu akan keluar 3 hari. Yang daftar itu sudah ada 5.000 sekarang. Bapak-bapak semua menemani 10 hari Ramadan pertama, 10 hari kedua. Insyaallah mulai kan? Nemaninya 10 hari atau 6 hari. Sehingga nanti mudah dimusyawarahkan. Ini praktek langsung nih malaikat. Sekarang di mana-mana anak-anak sekolah pada nakal, enggak karu-karuan. Oh, sudah itu. Mengerikan itu anak-anak itu. Enggak kenal sholat, enggak kenal masjid. Enggak ngerti kalau agama itu penting, enggak ngerti. Kalau dunia itu milik Allah, enggak ngerti. Rasanya miliknya dia sendiri, enggak nimbai. Karena apa? Karena tidak ada orang yang ngasih tahu. Tidak ada orang yang memikirkan iman mereka. Sekarang pendidikan-pendidikan di mana-mana yang dipikirkan celananya, seragamnya, sepatunya, matematikanya, fisikanya, kimianya, imannya dipikirkan enggak? Urusan dengan tanah dipikirkan, urusan dengan orang dipikirkan, urusan dengan apa saja dipikirkan, urusan dengan Allah tidak dipikirkan. Apa enggak bahaya ini? Maka supaya bahaya ini lepas dari anak-anak kita, maka ini Ramadan kita keluarkan. Insyaallah malaikat. Biar kenal sama Allah. Kalau tidak, perasaan kamu, kamu ngirim anak mencari ilmu, sekolah, perasaannya, tapi para malaikat menulis kamu itu sedang ngirim anak kamu ke neraka. Iya tuh malaikat. Tapi kalau kita pikirkan mereka itu belajar agama, belajar iman, belajar amal, maka insya Allah kita sendiri akan selamat, dia juga akan selamat. Insya Allah mulai kan? Dengan dakwah iman akan lurus, dengan dakwah semulaikan ta'ala amalan akan meningkat. Dengan dakwah akan timbul kasih sayang antara umat Islam. Melihat umat itu senang gitu, itu barokahnya dakwah. Kalau orang enggak dakwah, itu melihat orang Islam itu biasa aja. Tapi kalau nanti dakwah, masya Allah, kata para ulama, nikmat surga yang ada di dunia adalah berjumpa dengan orang-orang Islam. Karena nanti kalau kita ke surga kan jumpa ini juga, insya Allah. Iya enggak ya malaikat? Maka jumpa orang Islam itu nikmat surga yang ada di dunia, katanya para ulama. Ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan dakwah semua, kan? Kalau orang itu tidak dakwah, melihat orang Islam itu sumpek aja. Sumpek. Tapi dengan dakwah berubah. Kita ini melihat umat itu seneng gitu. Nah, saya sudah keluar kok belum seneng. Nah, keluar lagi. Itu berarti keluarnya belum lulus itu. Tandanya keluarnya lulus, tertib, melihat umat jadi seneng gitu. Malam hari doa untuk umat, siang hari datang ke rumah-rumah, menuntun umat kepada ridha Allah. Itu tandanya dakwah kita makbul. Insyaallah malaikat. Dengan dakwah semalaikan akan datang pertolongan Allah kepada umat ini menghadapi orang-orang kafir. Pertolongan Allah datang pada zaman Nabi Nuh. Kapan? Orang kafir habis pada zaman Nabi Nuh. Kapan itu? Ketika Nabi Nuh dakwah siang dan malam. Pertolongan Allah datang pada Nabi Musa sehingga Firaun, Qarun, Haman hancur. Kapan? Ketika Nabi Musa dakwah siang dan malam. Pertolongan Allah datang pada yang mulia Baginda Muhammad SAW. Kapan? Ketika dakwah siang dan malam. Pertolongan Allah datang kepada para sahabat sehingga Persia Romawi runtuh pada masa Islam. Kapan? Ketika sibuk dakwah siang dan malam. Pertolongan Allah datang pada Wali Songo di Jawa ini sehingga Brawijaya anak-anaknya masuk Islam jadi kiai-kiai. Kapan? Ketika mereka dakwah siang dan malam. Maka umat ini supaya ditolong lagi oleh Allah, dakwah siang dan malam. Insyaallah malaikat. Nah, kesempatan sangat baik Ramadan malaikat. Karena Ramadan ini amal dilipat gandakan pahalanya. Nanti kalau kita keluar waktu Ramadan, nah itu pahalanya juga berlipat-lipat daripada keluar di luar Ramadan. Dan ada dannya ini, ingat-ingat. Kalau kita keluar waktu Ramadan, Ramadan kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau kita keluar waktu Ramadan, keluarnya berlipat ganda, Ramadannya berlipat ganda. Ini ada hadisnya semua ini, bukan ngarang nih. Tapi gak usah kamu tanya di mana-mana, nanti kalau saya tunjukkan malah mumet, nanti kamu kerjakan saja. Insyaallah malaikat. Ramadan ini bulan hidayah semalaikan. Orang-orang Mekah gerutukan masuk Islam waktu Ramadan. Orang Madinah gerutukan masuk Islam waktu Ramadan juga. Maka kita berharap bahwa Ramadan kita ini nanti akan banyak orang dapat hidayah. Insyaallah malaikat. Kita bentuk jamaah-jamaah dakwah malaikat. Bukan karena kita sudah baik, tapi supaya kita jadi baik. Dakwah itu bukan karena kita sudah baik, tapi karena kita ingin baik. Dakwah itu sarana perbaikan untuk diri kita dan untuk umat. Maka dakwah ini penting semalaikan. Begitu pentingnya dakwah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut masih membentuk jamaah-jamaah untuk dakwah. Dalam keadaan sakaratul maut, nah kita ini masih segar-segar bugar begini, kita bentuk jamaah-jamaah untuk keluar. Insyaallah malaikat. Cukup, tinggal berangkatnya. Insyaallah malaikat. Yang mau keluar 4 bulan ataupun 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Monggo, bismillah. Thank you. Hari raya bukan mesti di rumah. Hari raya di rumah sudah biasa. Kita ingin hari raya fi sabilillah. Insyaallah malaikat. Dalam kitab Hayatus Sahabah, Nabi waktu hari raya mengeluarkan jamaah juga. Waktu hari raya itu, waktunya selamatan beliau fitri, Nabi mengeluarkan jamaah. Ayo, sekarang mana yang mau kita ikuti? Ya nanti kalau hari raya saja, bukan. Sekarang nanti waktu hari raya kita keluarkan jamaah lagi. Insyaallah malaikat. Monggo. Monggo. Sekarang ulan, sekarang dosa sinten, monggo sebenang, bismillah. Mangge lare-lare. SMA kathah niki jenengan kancani mangge, sampean madrasah niki. Nggih. Jamaah yang mau tambah masa, sisa masa, monggo tambah masa, sisa masa, berapa hari saja? 10 hari, Ramadan, awal Ramadan, monggo. Bismillah. Nek ditunda-tunda, setan seneng, monggo. Mboten sah ditunda-tunda, sak mangke mohon, monggo. Bismillah, bismillah. Monggo. Masyaallah. Masyaallah. Hello, Pak. Ayo gerak saiki wis wong loro ngadeg ngono, Pak. Monggo. Pun. Sani lenggah. Duduk sekarang. Seniat lah insyaallah bang ye. Niki mengke, gitu. Mantun bajan niki. Jenengan kumpul kali. Kawasan niki jambak jambak. Kadus di malam sembah ya bang ye. Kumpul kali kawasan niki jambak jambak. Damel rencana rencana pengeluaran jamaah kali. Damel rencana rencana amalan masjid. Ini mboten bar bayani terus mereka-mereka mboten kumpul kali kawasan ini jambak-jambak sehingga malam jumah ini dan terus malam fikir, malam prihatin, malam dungo dan mengkidalu seduwoyo iktikaf seduwoyo tahajud seduwoyo anggap awan ini dalam ini pun Ramadan menjelang Ramadan ini Ramadan ini mulai ini jing-jing tapi dalu niki latihan insyaallah bang eh termasuk amalan Ramadan niku itikaf ampun ngantos kita mboten itikaf itikaf iki amalan guampil lungguh ngantuk turu setu ganjaran terus beda tilem teng griya le tilam tiam tilem teng masjid itikaf beda masyaallah nih. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj sing wingi rejem mireng to Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi diangkat teng langit niku mulai ini saka masjid. Kanjeng Nabi sare teng masjid dijemput malaikat Jibril munggah neng langit. Nah kita ngoten, nek kita pengin ana hubungan karo langit niku turune neng masjid. Malam Jumat mawon aja bendina, nek bendina seneng bojone, gitu. Malam Jumat mawon. Insyaallah Bang. malam Jumat, malam itikaf, malam tahajud, malam selawat. Paling sithik selawate ping 1000. Paling sithik niku. Kiai-kiai biyen niku nek malam Jumat selawate 10000. Sampeyan 1000 mawon, Bun. Tapi nek sampeyan saged 10000 tambah sae. Insyaallah, Bang. Malam surat Kahfi, surat Dukhon. Pokoknya malam Jumat niki mboten malam tilem. Malam mujahadah, malam dungo, ben Allah Subhanahu wa taala iki nuruni hidayah teng umat niki. Kalau satu kalangan, satu kampung, satu kelompok manusia, dalam hadis sahabat, nasihatnya seorang sahabat, ada satu orang saja yang menangisi mereka, Allah akan selamatkan mereka dari azab Allah. Jadi umat Islam ini sekarang keadaannya mboten karu-karuan, keadaannya semrawut, karena sedikitnya orang yang dakwah dan sedikitnya orang yang nangis. Maka kita dakwah, alhamdulillah dakwah jalan. Sekarang ditambahi, dikuatkan mulai ini Ramadan. Iktikaf menangis kepada Allah agar Allah turunkan hidayah untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, tetangga-tetangga kita dan umat seluruh alam. Insyaallah malaikat. Sehingga kerja kita ini sempurna. Dakwah saja kalau tidak ada doa dan nangis, maka ini belum sempurna. Doa saja tidak ada dakwah, juga enggak ada kekuatannya. Kalau dakwah dan doa dengan penuh kasih sayang, penuh harapan kepada Allah, Allah tidak akan sia-siakan usaha-usaha kita. Insyaallah malaikat. Sekarang sebelum ke kawasan-kawasan 5566 diulang-ulang dulu apa yang kita dengar. Terus kita taskil teman-teman kita. Minimal niat. Sing nasil gentos jenengan, Pak. Kula mbon cekap gentos jenengan ben bodho oleh ganjaran bareng-bareng. Monggo, tiga-tiga sekawan-sekawan, monggo. Termasuk sing ngantuk-ngantuk bareng niku, sampean ngomong ini niku. Oh, jane wong ngantuk. Ampun antos enten sing adek. Jangan sampai ada yang berdiri, duduk. Nah. Ini belum selesai, duduk. Semua duduk.